Mungkin ini sedikit vulgar ya, ini semata-mata karena semua butuh ilmu katanya. Van Ustadz, bagaimana ketika suami istri ingin berhubungan tapi melakukan oral ya? Ini dalam rangka tidak lain agar sang suami bisa bergairah dan ya bisa bergairah. Dan ini dilakukan dengan keikhlasan istri, dan kalau tidak demikian suami tidak bergairah. Mohon nasihat Ustadz. Jazakallahu khairan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya masalah ini, dan beliau mengatakan kalau minta, ini kalau suaminya minta kasih saja. Itu jawaban ringkas dari beliau. Wallahu ta'ala alam.